Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan tayyiban kathiran mubarakan fihi kama yuhibbuhu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, haddathana Abu Asim, Abu Asim Ad-Dhahhak, pakai kaf belakang ya, Ad-Dhahhaku, Ad-Dhahhak Ibnu Makhladin, Ad-Dhahhak Ibnu Makhlad, Ibni Dhahhak, Ibni Muslim, Ibni Dhahhak. Nah, jadi Dhahhak ini nama ikonik dalam keluarganya ya. Nama mbah-mbahnya. Dhahhak bin Makhlad bin Dhahhak bin Muslim bin Dhahhak lagi. Nah, barakallahu fikum. Dhahhak bin Makhlad bin Dhahhak bin Muslim bin Dhahhak. Barakallahu fikum. Al-Syaibani. Al-Syaibani. Jadi Bani Syaiban. Barakallahu fikum. Al-Basri. Al-Basri. Naam. Beliau siqatun sabitun. Siqatun sabitun. Barakallahu fikum. Gelar beliau laqabuhu An-Nabil. Laqabuhu An-Nabil. Laqab beliau adalah An-Nabil. Laqabahu lahu syaikhuhu. Laqabahu lahu syaikhuhu. Yang memberikan gelar kehormatan An-Nabil adalah gurunya beliau sendiri. Barakallahu fikum. Yaitu Imam Ibnu Jurayj. Imam Ibnu Jurayj. Imam Az-Zahabi menyebutkan beberapa riwayat alasan mengapa Ibnu Jurayj memberikan laqab Nabil ya kepada Abu Asim Makhlad, Dhahhak Ibnu Makhlad. Barakallahu fikum. Naam. Riwayat yang pertama yang disebutkan oleh Imam Az-Zahabi dalam Siyar A'lamin Nubala, barakallahu fikum, li'anna filan qadima Basrah, pada satu ketika ada seekor gajah datang dari kota Basrah. Barakallahu fikum. Fadhahaba an-nas yanzuruna ilaihi. Fadhahaba an-nasu yanzuruna ilaihi. Maka manusia pun bertebaran pada heboh ya, tumben-tumben ada gajah masuk kota. Ya, biasanya kan gajah itu di hutan-hutan. Ini gajah masuk kota. Wah, orang semburat semua pada pengen lihat, nonton gajah. Nah, barakallahu fikum. Orang kota biasa, gajah heran, ya kan? Baik. Kalau orang yang biasa tinggal di hutan sudah biasa lihat gajah. Barakallahu fikum. Nah. Sebaliknya, orang hutan heran lihat mobil. Barakallahu fikum. Nah. Faqala lahu Ibnu Jurayj, "Ma laka la tanzuru?" Maka Ibnu Jurayj bertanya kepada Abu Asim Ad-Dahhak Ibnu Makhlad, "Ma laka la tanzuru?" Nah, Sim, kamu kenapa enggak ikut-ikutan sama teman-temanmu? Ya. Itu lihat gajah, ada gajah masuk kota loh. Ada lagi majlis, ya, barakallahu fiik. Nah, qala, maka Abu Asim Ad-Dahhak bin Makhlad mengatakan, "La ajidu minka iwaban, la ajidu minka iwaban." Nah, kata Ad-Dahhak, "Saya tidak bisa mendapatkan pengganti dari dirimu." Nah, artinya majelis dengan engkau wahai guru lebih saya utamakan. Iya. Kali ini saya bisa bermajelis, belum tentu kesempatan berikutnya bisa bertemu lagi. Nah, enggak ada jaminan, enggak ada sesuatu yang bisa menggantikan majelisku ini dengan yang lain. Apalagi hanya melihat seekor gajah, enggak mau saya rugi. Nah, barakallahu fikum. Qala anta nabil. Qala anta nabilun. Maka Ibnu Jurayj terkesima dan terpesona dengan cara berpikirnya anak muda satu ini. Nah, itu baru namanya fatal kahul. Ya, fata kahulun, anak muda tapi cara berpikirnya barakallahu fikum seperti orang dewasa. Nah, jadi dia benar-benar dalam bertindak itu menimbang-nimbang, menilai untung dan rugi. Bukan hanya sekedar barakallahu fikum emosi, bukan hanya sekedar barakallahu fikum ya luapan perasaan, nah, tapi dia benar-benar menggunakan barakallahu fikum logika dan akal sehatnya. Itu baru cerdas. Ya, tumben anak seusia kamu kok mikirnya seperti itu. Kamu nabil. Nah, barakallahu fikum. Tayyib. Sehingga di situ terdapat pelajaran bagi kita semua para thalabatul ilm. Barakallahu fikum untuk meniru Abu Asim An-Nabil Ad-Dahhak Ibnu Makhlad. Ya. Yang pertama yang patut kita pelajari dari perangai beliau yang bagus adalah yaitu kita tidak mudah terbawa oleh teman-teman. Ya, tidak mudah terpengaruhi oleh teman-teman khususnya dalam hal-hal yang negatif. Nah, misal teman-teman disahkan kok sekarang lagi rame-rame ngobrolin masalah film. Ya, nah. Wis, kemarin pas di rumah itu ada film bagus suka KKN di desa penari ya kan. Nah, kenapa saya tahu? Saya dengar pas saya sholat habis Jumatan. Loh, santri ngomongin iki. Nah, makanya saya tahu. Dia enggak tahu kalau saya sholat. Dia. Nah, Jumatan kemarinnya lagi. Ya, nah. Ngomongin apa? Film KKN di desa penari. Yang ketawa-ketawa ini kayaknya paham juga ya kan? Wah lagi rame ceritanya, gimana itu ceritanya KKN di desa menari begini begini begini, ya kan, akhirnya nongkrong semua, beri ya, itu kisah nyata itu hari, ya di mana itu, ya kan, baik. Nah, kalau seorang santri yang annabil, barakallahu fikum, dia tidak akan terpengaruh. Ya, nah, kalau dia bisa mewarnai teman-temannya, barakallahu fikum, dia tegur, ya akhi, ya ittaqillah. Nah, ngomong yang berfaedah. Gitu ya, barakallahu fikum. Nah, kalau dia barakallahu fikum tidak kuat, ya sudah, afwan, ana keluar dulu, ya, ada urusan. Nah, barakallahu fikum. Nah, kita harusnya peka. Oh iya ya. Itu cara teman negur secara halus. Oh dia enggak berkenan. Ya memang enggak pantas sih masa di pondok pesantren, ya kan, disakan cerita KKN di desa penari, ya kan. Nah, cerita film barakallahu fikum di apa? Dibuat dari kisah nyata katanya barakallahu fikum. Nah. Paham ya? Nah, itu namanya ghairun nabil, ya. Nah, kalau yang nabil tadi barakallahu fikum dia tidak akan terbawa. Nah, apalagi bawa hal-hal yang negatif ke pondok pesantren temannya. Ya. Nah, tahu-tahu barakallahu fikum, ya kan, lagi ngantri di kamar mandi, ya kan, sore-sore tiba-tiba keluar yang aneh-aneh. Apa itu? Beatbox, ya kan? Cekecep cekecep cekecep, ya kan? Nah, barakallahu fikum. Ngapain temen ini? Ya. Nah, daripada ngantri Ustaz, ya kan? Bosen, ya udah dia beatbox itu barakallahu fikum. Nah. Pada ngeliatin, apa itu? Wah, ini lagi keren sekarang namanya beatbox. Wah, gimana caranya? Asal aja cekecep cekecep, ya kan? Nah, barakallahu fikum. Ikut-ngikut mulai. Ah, itu ghairun nabil namanya. Ya. Nah, yang nabil itu tadi, dia tidak akan mudah terwarnai oleh warna-warna yang negatif. Tidak akan mudah terpengaruh dengan hal-hal yang negatif. Dia cerdas. Ya kan? Nah, ngapain cekecep-cekecep tadi? Apa ada pahalanya? Ya? Nah, barakallahu fikum. Ya, kalau dia gunakan untuk barakallahu fikum hafalan Qur'annya, atau hafalan hadisnya, atau hafalan matannya, itu betapa indahnya. Ya, nah, ngantri di belakang itu, ya, yang ini baca Quran, yang ini baca matan, yang ini baca hadis, yang ini, ya, barakallahu fikum, tapi baca syair. Nah, itu kita ngelihatnya itu, senang sekali rasanya, ya. Nah, duhai kiranya, laita syababa ya'udu yauman. Nah, ya kan, bisa mengulangi masa seperti itu. Ya, nah, kita sangat merindukan barakallahu fikum. Nah, paham ya? Itu sangat indah suasananya. Kalau pas ngantri di kamar mandi itu, masya Allah, ilmu semua, bukan cekecep-cekecep tadi barakallahu fikum. Nah, ya, banyak. Kalau kita mau contohkan satu persatu, barakallahu fikum, habis malam ini untuk yang gitu saja. Paham ya? Nah. Jadi itu barakallahu fikum sedikit sentilan dari saya, ya. Nah, bagi para thalabah, jangan mudah terpengaruh oleh barakallahu fikum hal-hal negatif yang ada di luar sana. Apalagi kalau antum bawa ke pondok pesantren, antum kenalkan kepada teman-teman antum. Nah, tayyib, ya. Itu bisa dosanya turun-turunan nanti. Kalau teman antum yang tadinya enggak tahu jadi tahu, dia ngajarin yang lain, ya antum yang pertama kali yang mewariskan itu banyak dosanya. Nah, barakallahu fikum. Ya. Yang disyariatkan, yang dianjurkan kepada kita, jadilah orang yang membuka pintu-pintu kebaikan. Bukan pintu-pintu ke kejelekan. Ajari teman-teman kita itu yang baik-baik, ya. Bukan yang jelek-jelek. Barakallahu fikum. Allahumma musta'an wa 'alaika. Al-mu'adzin yu'adzin. Baik, kita lanjutkan. Itu satu barakallahu fikum riwayat yang disebutkan oleh Imam Az-Zahabi dalam Siyar A'lamun Nubala tentang alasan lakob itu disematkan kepada Abu Asim Ad-Nabil. Nah, ya. Nah, dari situ terdapat pelajaran tadi para kafikum yang bisa kita petik. Jadi seorang talabul ilm itu jangan mudah untuk terpengaruhi, jangan mudah untuk terbawa arus, ya. Nah, teman-teman khususnya yang negatif, yang buruk, yang jelek. Nah, jangan diikuti-ikuti. Barakallahu fikum. Baik. Riwayat yang lain dikatakan oleh Imam Az-Zahabi qila li annahu kana yalbasu al-khazza. Yalbasu al-khazz. Alif lam kha zai. Barakallahu fikum. Nah, wa jaidut tiabi, khaz itu bahan kain yang sangat indah, ya, jaidut tiab dan pakaian yang begitu bagus. Jadi kainnya yang terbaik, kemudian desainnya juga bagus, apik. Wa kana idza aqbala, dan Abu Asim Dhahhak ini kalau dia datang ke majelis, khususnya majelis sang guru, qala Ibnu Jurayj, berkata Ibnu Jurayj, jaa an-nabil, jaa an-nabil. Ya. Nah, datang santriku yang cerdas, pandai. Nah, artinya apa? Dia punya adab dan etika yang bagus dalam mendatangi majelis ilm. Ya, dengan barakallahu fikum kondisi yang sebaik mungkin. Sebagaimana yang dicontohkan oleh malaikat Jibril alaihissalam ketika mendatangi Nabi. Ya, nah, menggunakan pakaian putih, bersih, rambut yang barakallahu fikum hitam, ya, tersisir rapi, dirawat. Barakallahu fikum, na'am. Menggunakan wangi-wangian. Baik. Itu baru Nabi. Ya. Seorang santri yang barakallahu fikum masuk ke dalam majelis ilmu dengan penampilan yang rapi, baju yang bersih, wangi, ya, rambut yang tertata rapi, atau kalau sudah punya jenggotnya juga barakallahu fikum tayyib, ditata dengan baik. Nah, fa anta an-nabi. Maka engkau atau anda layak untuk dikatakan sebagai an-nabi. Nah, barakallahu fikum. Baik. Jadi ketika masuk ke dalam majelis ilmu, barakallahu fikum, bukanlah ke sebaliknya. Ya, barakallahu fikum. Nah, masuknya pun terburu-buru. Barakallahu fikum. Baik. Ya. Masih mengas-mengas, keringetan, barakallahu fikum, na'am. Bajunya pun barakallahu fikum, ya, sudah bau apok, bau keringat, barakallahu fikum. Nah, tayyib, ditambah lagi, ya, belum gosok gigi juga barakallahu fikum. Nah, tayyib. Sehingga di dalam majelis itu dia mengganggu banyak pihak, ya. Sampai malaikat yang hadir dalam majelis ilmu pun akan terganggu. Fa innal malaikata tata'azza kama yata'azza banu Adam. Karena malaikat juga terganggu dengan aroma yang tidak sedap sebagaimana anak Adam juga terganggu. Nah, sehingga adab ketika kita masuk, etika ketika kita masuk majelis ilm, ya, serapi mungkin, sewangi mungkin, barakallahu fikum. Nah. Baik. Itu riwayat yang kedua, ya. Jadi dikatakan an-nabil karena beliau sangat-sangat barakallahu fikum menjaga adab dan etikanya ketika masuk dalam majelis ilmu dengan penampilan yang terbaik yang bisa beliau usahakan, yang bisa beliau upayakan, ya, barakallahu fikum. Nah, jadi bukan di majelis garuk-garuk kepala barakallahu fikum, ya. Nah, tahu-tahu kutu, oh ya kan, ustaznya jelaskan kok lama nyari kutu dia. Nah, ya digigit sama dia kayak kera-kera di Bali kan gitu. Nah, barakallahu fikum. Iya, nyari kutu kemudian dimakan, barakallahu fikum. Jorok sekali. Ya, nah, tidak pantas dan tidak layak kalau pemandangan seperti itu ada pada penuntut ilmu. Baik, ini juga berlaku bagi para akhwat ya, yang juga mendengarkan kajian ini. Nah, barakallahu fikum. Baik. Nabi sendiri juga barakallahu fikum, beliau menyebutkan bahwa merawat rambut itu adalah bagian dari sunnah. Man kana lahu sya'run fa akrimhu, kata Nabi. Seseorang yang punya rambut ya, maka apa? Muliakan rambut tadi. Barakallahu fikum. Nah, dikasih sampo, dikasih minyak, disisir, barakallahu fikum. Nah, dirawat baik-baik ya. Jangan biarkan dia, barakallahu fikum, terabaikan, kusut masai, barakallahu fikum. Nah, itu sudah menelantarkan sunnah Nabi ya. Nabi Muhammad, wah, jangan tanya kalau masalah rambut ya. Beliau itu selalu bawa sisir kalau perjalanan safar, termasuk bawaan wajib. Nah, karena beliau rambutnya panjang. Ya, barakallahu fikum. Nah, mesti kalau perjalanan safar kan tiup angin macam-macam, sisir. Mantap, ya kan? Barakallahu fikum. Baik, itu beliau. Ya, jadi sisir itu termasuk barakallahu fikum bawaan yang selalu beliau persiapkan ketika dalam perjalanan. Nah, disisir beliau rambutnya. Padahal orangnya sudah ganteng. Ya. Nah, ini yang sering terjadi. Orang ganteng itu amit-amit ya, apa? Males mandi. Ya, barakallahu fikum. Males bersih-bersih. Ya, males rapi-rapi, barakallahu fikum. Nah, wah, males pokoknya. Kenapa? Karena dia sudah ganteng. Ya, nah. Jadi walaupun dia enggak mandi ya, tetap aja kelihatan ganteng ya kan. Nah, barakallahu fikum. Baik. Sehingga males-males tadi. Ya, barakallahu. Nah, itu tidak benar ya. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam manusia yang sangat ganteng, tapi beliau masalah yang satu itu beliau jaga baik-baik. Manusia yang paling wangi, keringatnya wangi, tapi beliau paling senang pakai minyak wangi. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Baik. Padahal keringatnya sudah wangi, lebih wangi daripada misik. Sampai barakallahu fikum sama istri beliau itu ditampung itu keringatnya itu. Nah, tapi itu enggak membuat beliau malas pakai minyak wangi ya kan? Seperti ini contohnya ya kan? Nah. Pakai minyak wangi dulu barakallahu fikum. Buka endorse ini bukan. Nah, enggak saya sebutkan mereknya apa ya kan? Nah. Nanti dikira endorse lagi saya. Nah, barakallahu fikum. Oh ya. Nah. Nah, kita barakallahu fikum yang bau keringatnya ya bau ya, jadi walaupun paras bolehlah ganteng, tetap harus dijaga ya. Paras bolehlah cantik, barakallahu fikum, tetap harus dijaga dan dirawat, barakallahu fikum. Nah, baik, itu dua riwayat yang disebutkan oleh beliau. Sehingga saya ada riwayat yang ketiga. Tayyib. Waqila, ada riwayat yang ketiga. Li'anna syu'bata halafa alla yuhaddisa ashabal hadis syahran, li'anna syu'bata halafa alla yuhaddisa ashabal hadis syahran. Syahran, nah. Ada cerita Syu'bah, nah, salah seorang guru besar dalam masanya, ilmu hadis pada masanya, pernah bersumpah untuk tidak membuat majelis tahdis menyampaikan riwayat-riwayat hadis selama satu bulan. Beliau pengen apa? Libur. Saya libur sebulan. Ya. Nah, para santri, mohon maaf. Nah, Syekh libur sebulan tidak melakukan majlis tahdits. Sampai halaf bersumpah. Barakallahu fiik. Nah, entah ada urusan apa, pokoknya kebutuhan selama satu bulan dia pengen libur. Faqasadahu Abu Asim. Maka Abu Asim An-Nabil menuju menemui beliau. Fadakhala majlisahu. Kemudian masuk di dalam majlisnya beliau. Tayyib. Lagi ada jalsah ini, tapi bukan tahdits ya, ngobrol. Masuk. Faqala Abu Asim pun di situ beliau menyampaikan maksud beliau datang kepada Imam Asy-Syu'bah, kata beliau, hadith wa ghulamil al-atar hurrun liwajhillah kafatan an yaminik. Masya Allah. Kata Abu Asim, hadith, wahai guru, hendaknya engkau membuka kembali majlis tahdits. Mohon jangan libur. Ya, ilmu anda sangat kami butuhkan. Wa ghulamil attar, dan pelayan saya yang namanya attar ini, hurrun, akan saya merdekakan liwajhillah, karena wajah Allah, sebagai kafarat dari sumpah anda. Kan belum satu bulan. Jadi kalau beliau mau membatalkan, harus kafarat. Dia rela, gak apa-apa tuan guru. Saya yang bayar kafarotnya. Yang penting engkau buka lagi majlis tahdits. Kafarotnya saya yang tanggung. Yang penting guru buka lagi majlis tahdits. Nah, fa'ajaba dzalika. Maka Syu'bah pun terkagum-kagum dengan santri satu ini. Wah, luar biasa hasratnya kepada ilmu. Ya, dia rela barakallahu'alaikum menjual budaknya yang begitu dia perlukan, ya, hanya supaya sang guru kembali membuka majlis tahdisnya. Nah, barakallahu fikum. Fa anta an-nabil. Itu baru santri yang top. Ya, an-nabil. Dia tidak sayang, dia tidak barakallahu fikum tayyib, ya. Ragu dan bimbang untuk mengeluarkan hartanya demi mendapatkan majlis ilmu. Cuman pengen gurunya buka lagi. Nah ini kan kita kadang gurunya sudah barakallahu fikum ya nawar-nawarin ya ada taklim ini, nah barakallahu fikum. Nah, kitanya malas-malasan. Ya kalau zaman dulu ya gurunya libur sehari saja itu sudah kayak kiamat sudah. Barakallahu fikum. Nah, kalau zaman sekarang libur sehari, wah wow, kusal. Nah, ya bukan begitu, bangkong, pimpong. Nah, barakallahu ya. Nah, ya, waktunya senang-senang, barakallahu fikum. Hai. Nah, itu dapatnya ghairun nabil ya, barakallahu fikum. Nah. Jadi, ketika guru tidak masuk, kalau salaf zaman dahulu, wah itu sempit dadanya mereka. Waduh, kok enggak masuk? Ya, nah, barakallahu fikum. Baik. Karena mereka itu barakallahu fikum pada masa itu memang sering dikejutkan dengan meninggalnya para ulama. Paham ya? Nah. Jadi kalau ilmu-ilmu ulama ini belum sempat barakallahu fikum ya disampaikan barakallahu fikum, belum sempat di copy paste ke murid-muridnya barakallahu fikum. Wah, itu hilang nanti. Karena memang disitulah barakallahu fikum sayyid bentuknya kiamat ilmu dengan matinya para ulama. Nah, barakallahu fikum. Sayyid, tahu-tahu dengar berita meninggal. Padahal baru niat bulan depan saya mau itu mengambil hadis dari ya Imam Fulan. Ya, sudah siap duit-duitnya udah, bekal-bekal udah siap mau berangkat, dapat berita meninggal. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Qadarullah wa ma syaa fa. Sehingga mereka itu cemas sekali kalau libur satu hari. Barakallahu fikum, cemas mereka. Nah, barakallahu fikum. Ya. Itu cara berpikir an-nabil. Santri yang nabil. Barakallahu fikum. Nah, jadi mereka sangat mengharapkan majelis gurunya itu enggak pernah libur. Ya, seandainya kata gurunya libur karena ada satu syuhur, mereka rela untuk barakallahu fikum membantu. Nah, baik. Kenapa Ustaz kok libur ini lagi bangun rumah ini? Wah, enggak bisa dikerjakan sama orang, harus sendiri. Wah, gitu ya. Nah, gimana Ustaz? Kita bantu. Ya apa yang perlu kita lakukan? Inisiatif itu juga termasuk tanda santri yang nabil. Dia punya inisiatif, nggak pasif, ya. Nah, libur terus misalnya kan ustadz yang nggak ada keterangan ini kenapa ustadznya libur terus, barakallahu fikum, nggak diem juga kitanya, nggak nanya, nggak pengen tahu, nggak ada inisiatif, itu ghairun nabil, ya. Santri yang nabil dia punya inisiatif. Yang cerdas, ya, kenapa ya? Nah, kok sudah 3 hari Ustaz nggak masuk, nggak ada keterangan juga, nggak ada tugas apa-apa. Inisiatif, barangku cari info. Nah, Ustaz, ya ketemu, apalagi rumahnya cuma di sini ya kan? 3-3-nya deket sini nih, 1-2-3 nih deket semua nih. Barakallahu'alaikum. Nah, ya kalau nggak masuk, ya ini nggak ditanyakan. Kalau ketemu, barakallahu'alaikum. Ustaz, buat apa mau tanya? Kok lama enggak masuk ada apa Ustaz? Nah, iya barakallahu fikum. Mohon maaf. Iya. Oh, ada masalah ini, masalah itu. Ini gimana Ustaz darasnya kita? Ya udah anak kasih tugas. Nah, seperti itu. Ya, punya inisiatif itu an-nabil. Ya, jadi dia yang pertama an-nabil, semangat darasnya kalau bisa enggak pernah libur. Yang kedua, dia kalau gurunya ada barakallahu fikum, ya. Sesuatu yang perlu dia bantu akan dia bantu. Yang ketiga dia enggak pasif, dia punya inisiatif. Itu yang berusaha kita perbaiki pada diri kita ya. Sebagai seorang penuntut ilmu, punya inisiatif tidak pasif barakallahu. Nah, baik. Wallahu taala alam bisawab. Itu 3 riwayat yang disebutkan oleh Imam Az-Zahabi. Ya. Nah. Dan itu semua ada pelajaran yang berharga bagi para santri. Barakallahu fikum. Yang pertama tidak mudah terpengaruh oleh pengaruh guru, ya yang ada di luar. Yang kedua, barakallahu fikum, adab dan etikanya yang bagus dalam majelis ilmu. Yang ketiga dia punya inisiatif, ya dalam belajar. Barakallahu fikum. Nah, itu Abu Asim An-Nabi. An Yazid ibni Abi Ubaid. Dari Yazid bin Abi Ubaid. Yazid bin Abi Ubaid Abu Khalid Al-Aslami. Abu Khalid Al-Aslami Maula Salama ibni Al-Aqwa. Maula Salama ibni Al-Aqwa, gunakan ain belakangnya. Siqatun, siqatun, ya rawi yang siqah. An Salama ibnil Aqwa, dari Salamah bin Al Aqwa. Nah, sahabiyun jalil, termasuk sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Salamah bin Al Aqwa. Baik. Namanya adalah Salamah bin Amr ibn al-Aqwa. Aqwa itu nama kakeknya. Nama ayahnya adalah Amr. Salamah bin Amr ibn al-Aqwa. Nah. Aqwa sendiri itu laqab. Nama Aqwa yang asli adalah Sinan bin Abdullah. Wasmul Aqwa Sinan ibnu Abdullah. Baik. Selama ibnu Aqwa kunyahnya Abu Amir. Abu Amir. Au Abu Muslim. Yuqalu Abu Iyas Al-Aslami. Ada juga yang mengatakan Abu Iyas Al-Aslami. Iyas nama anaknya. Nah, anaknya Salamah Ibn Aqwa Iyas. Iyas Al-Aslami. Al-Hijazi Al-Madani. Al-Hijazi Al-Madani. Dia orang Hijaz, tepatnya dari kota Madinah. Nah, ayyib Syahida Al-Mu'tah. Di antara peristiwa-peristiwa besar yang dihadiri adalah peristiwa Perang Mu'tah. Wahwa min ahli bai'atir Ridwan. Wahwa min ahli bai'atir Ridwan. Beliau juga ikut bai'ah Ridwan. Naam. Tuwfiya sanata arba'in wa sab'ina. Tuwfiya sanata arba'in wa sab'ina. Beliau wafat pada tahun 74 Hijriah. Kata Imam Az-Zahabi, kana min abna'in tis'ina. Barakallahu. Nah, anaknya ketika belum meninggal ada tis'in. Berapa tis'in? Berapa? 90. Masya Allah. Ya, 90. Bayangkan kalau orang dulu bang anaknya banyak-banyak. Barakallahu. Baik. Banyak anak, banyak rezeki katanya orang zaman dulu ya. Nah, benar itu insya Allah. Barakallahu. Nah. Baik. Qala Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahayakum dalam lafaz sahih Bukhari, man doha minkum. Dalam lafaz sahih Bukhari, man doha minkum. Pas sekali materinya berkaitan dengan hari raya kurban. Barang siapa yang menyembelih hewan kurban, ya, barakallahu fikum, la yasbaha ahadukum, kata Nabi di situ dalam matan, la yasbaha ahadukum ba'da salisatin wa fi baitihi minhu syai'un. Nabi mengatakan jangan sampai ada terjadi salah satu di kalangan kalian setelah hari ketiga dari hari raya, di rumah kalian masih nyimpen daging kurban. Artinya apa? Harus segera disalurkan. Ya, tidak boleh menyimpan daging hewan kurban itu lebih dari 3 hari. Nah, ini ada kasus dan kondisi tertentu. Nanti dijelaskan sama beliau. Nah, ya. Jadi kata Nabi, gak boleh menyimpan daging hewan kurban itu lebih dari 3 hari. Barakallahu fikum. Nah, harus segera disalurkan. Kenapa? Falam makana al-'am al-muqbil qalu ya Rasulullah. Nah, maka pada tahun yang berikutnya, ya, disebutkan oleh pensyarah la'allahu sanatal asyirah. Nampaknya itu pada tahun 10 Hijriah. Nah, barakallahu fikum. Qalu ya Rasulullah, para sahabat pun bertanya, wahai Rasulullah, na'alu kama fa'alna amal madhi, wahai Rasulullah, apakah pada tahun ini, ya hari raya kurban tahun ini, kita juga melakukan seperti tahun kemarin, dagingnya enggak boleh disimpan lebih dari 3 hari, sama apa tidak? Nah, barakallahu fikum. Kalau kemarin kan enggak boleh lebih dari 3 hari. Sebelum 3 hari sudah habis. Barakallahu fikum. Qala, maka Rasul mengatakan, "Kulu wadakhiru." Fa inna dzalikal 'am kanu fi juhdin atau fi jahdin, ada dua bacaan nanti kita jelaskan. Fa aradtu an tu'inu, maka pada tahun berikutnya Nabi mengatakan, kulu, silakan kalian makan daging-daging hewan kurban tadi, dinikmati. Wadzahiru, silakan disimpan. Ya, boleh lebih dari 3 hari, 1 bulan, barakallahu fikum. Ya, baik. Tapi kalau terlalu lama juga tidak baik, barakallahu fikum. Kualitasnya bisa menurun jauh, ya. Baik. Apalagi kalau ketika kita menyimpan daging tadi tidak bagus dalam pengemasannya, barakallahu fikum, bisa menimbulkan ya kebusukan atau yang tidak sedap, barakallahu fikum. Nah, baik. Itu kata beliau. Untuk tahun ini silakan kalian makan, silakan kalian simpan lebih dari 3 hari, monggo silakan. Kenapa tahun kemarin enggak boleh lebih dari 3 hari? Fa inna dzalikal am, karena pada tahun kemarin kanu fi juhdin atau fi jahdin, kondisi masyarakat saat itu dalam kondisi jahat. Nah, baik. Al-juhdu bidhommi, ya, al-juhdu bidhommi, kalau kita membacanya dengan dhamma, al-juhdu jimnya kita dhamma, al-juhdu maknanya adalah al-ju', al-ju', al-juhdu bimakna al-ju'. Nah, pada tahun kemarin itu manusia banyak yang kelaparan, sehingga tidaklah elok, tidaklah pantas kita nyimpen daging orang kelaparan. Nah, kalau dibaca dengan fathah, al-jahdu bil-fathi, al-jahdu bil-fathi, kalau dibaca dengan fathah maknanya adalah al-masyakkah, al-masyakkah, kesulitan. Ya. Nah. Imma hadza wa imma hadza, kilahuma sahih. Dua-duanya benar. Artinya pada tahun kemarin itu banyak orang yang kelaparan, banyak saudara-saudara kita yang kesulitan, sehingga Nabi mengajari sahabatnya untuk punya hati untuk apa? Berbagi rasa. Ya. Nah. Sangatlah tidak pantas, sangatlah tidak elok kita punya stok daging yang berlimpah-limpah, saudara-saudara kita yang lain kelaparan, kesulitan. Makanya Rasul perintahkan enggak boleh, jangan disimpan di rumah. Ya, enggak boleh lebih dari 3 hari. Nah, barakallahu fikum. Kalau lebih dari 3 hari masih nyisa, langsung salurkan, bagikan ke saudara-saudara yang lain. Nah, itu Nabi sallallahu alaihi wasallam ya mengajarkan kita untuk berbagi apa? Berbagi rasa, untuk menghormati rasa orang lain. Barakallahu fikum. Nah, baik. Apa namanya? Respect. Ya. Nah, punya respect, menghargai, menghormati, barakallahu fikum, merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Belajar untuk merasakan. Fa'aratu an tu'inu, saya ingin kalian membantu saudara-saudara kita yang susah dan kelaparan. Barakallahu fikum. Nah, Baik, adapun sisi munasabah antara hadis dengan bab sangat jelas ya, babul muasa fisana wal najah. Bab berbagi rasa pada tahun-tahun paceklik dan tahun-tahun kelaparan. Nah, pada saat penyembelihan hewan kurban itu momentum yang sangat pas bagi kita-kita yang memiliki kelebihan rezeki untuk berbagi rasa dengan saudara-saudara kita. Ya, barakallahu fikum. Nah, yang mungkin sudah satu tahun lamanya menanti-nanti, ya, mereka makan daging itu cuma tanah hari raya kurban saja. Kalau nggak hari raya kurban, nggak ada harapan ya barakallahu fikum untuk beli daging 1 kilo saja barakallahu fikum ya, wah nggak kuat. Nah, jadi banyak harapan fuqara wal masakin hari raya kurban itu barakallahu fikum. Nah, ya sehingga di situ kita dianjurkan untuk berbagi. Ada pun faedah yang bisa kita ambil dari hadis adalah jawab ya iddikhari lahmi dhahaya. Jawab iddikhar lahmi dhahaya. Bolehnya menyimpan, hukum asalnya boleh menyimpan daging hewan kurban ya. Nah, enggak ada batasannya. Barakallahu fikum. Baik. Illa fi halati al-juhdi au jahdi. Nah, kecuali dalam kondisi orang-orang kelaparan atau dalam kesulitan. Maka maksimal daging itu kita simpan 3 hari. Barakallahu fikum. Nah, tapi dalam kondisi lapang, dalam kondisi semuanya tenang, maka boleh kita simpan lebih dari 3 hari. Barakallahu fikum. Nah, wallahu ta'ala alam bisawab. Itu faedah tambahan dari hadis tersebut selain yang berkaitan dengan bab berbagi rasa dalam kondisi paceklik dalam kondisi kelaparan. Saya ada beberapa pertanyaan. Apa hukum menyisir setiap hari? Apa karena apa ini? Arab. Nah, melarang menyisir setiap hari agar tidak tersabut bin nisa. Apa alasan? Nabi SAW melarang menyisir setiap hari agar tidak tasyabuh bin nisa. Nah, ada beberapa riwayat yang menyebutkan Nabi SAW larangan untuk menyisir kecuali dibba, yaitu sesekali barakallahu fikum. Nah, taib, yaitu ketika di situ sudah barakallahu fikum ada unsur berlebihan, ya. Nah, barakallahu fikum. Artinya bukanlah sesuatu yang wajar. Tapi kalau dia menyisir barakallahu fikum, ya ketika melihat rambutnya kusut, udah parah gitu ya, dia sisir, dirapikan. Nah, itu yang dilakukan oleh beliau. Yang dilarang itu barakallahu fikum, ada orang-orang memang istilahnya metroseksual. Ya. Metroseksual, dia orang yang punya barakallahu fikum psikologinya itu sangat-sangat risih, ya, dengan sesuatu yang tidak rapi walaupun hanya sekecil apapun. Nah, ya, jadi rambutnya ada yang barakallahu fikum naik sedikit aja, dia lihat di kaca, orang nggak kelihatan, dia lihat, ada naik ini. Wah, sisir, ya kan? Barakallahu fikum. Nah, ada satu titik itu ya, debu nempel, langsung dicuci, pakai deterjen gitu ya. Nah, jadi ada orang-orang yang memang punya kelainan seperti itu, ya. Barakallahu fikum. Nah, jadi dia kalau ada sesuatu yang apa, tidak rapi sedikit gitu, enggak rapi, susunya tuh dipas-pasin sama dia kalau mau belajar itu ya, mau tata rapi ini, mau enggak ada miring-miring dia risih dia. Pokoknya pakai mistar berapa senti nih? 10 senti semua nih harus rapi nih. Ah, ditata. Itu ada namanya orang yang punya kelainan tadi namanya metroseksual. Ya, jadi sering sekali ngaca barang masalah penampilan itu berlebihan yang tidak diperbolehkan. Nah, barakallahu fikum. Ya. Memang kita dianjurkan untuk menjaga kerapian, kebersihan, tapi tidak sampai berlebihan seperti itu, barakallahu fikum. Nah. Baik. Itu mengganggu, itu benar-benar mengganggu, mengganggu dia. Ya, barakallahu. Apalagi kalau dia hidup bersama orang-orang yang memang ura-uraan. Wah, tambah tersisa dia. Ya, nah, lemari itu dia susun rapi sekali. Itu warnanya, terus ukurannya, dia tinggal sama teman yang ura-uraan, tersiksa dia. Ya, barakallahu fikum. Nah, ngelus dada terus. Ya, mau marah. Enggak enak, barakallahu fikum, dibiarin. Kayaknya berantakan terus. Nah, barakallahu fikum. Itu harus diterapi, ya, barakallahu fikum. Nah, berlebihan, terlalu berlebihan tidak baik. Bolehkah kita berwudu dengan air bekas orang lain? Kita sendiri cari tampungan. Labas, barakallahu fikum ya. Karena para sahabat sendiri barakallahu fikum mereka berwudu dari bekas air wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, memang dalam masalah ada khilaf di kalangan para ulama ahli fikih. Mereka ada istilah air musta'mal dan ghairu musta'mal. Air yang musta'mal yang sudah digunakan itu dia tahur ghairu mutahhir. Itu kalau fikihnya Syafi'i. Airnya memang suci tapi dia tidak bisa dibuat untuk bersuci. Nah, barakallahu fikum. Baik, itu mazhab Syafi'i. Kalau mazhab Hambali, selama air itu barakallahu fikum dikatakan air ya dan dia tahir maka dia mutahhir. Dia suci dan mensucikan. Nah, barakallahu fikum. Selama tidak berubah sifat airnya. Dan itu pendapat yang barakallahu fikum ya kita pilih. Nah, dengan dasar tadi dalam riwayat Bukhari, para sahabat itu mengambil air sisa wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mereka pakai untuk berwudu. Barakallahu fikum. Nah, apa hukum semir rambut kalau belum ada uban? Menjadi sunnah. Ya, nah, rambut itu disemir ketika ada ubannya. Nah, barakallahu fikum. Kalau tidak ada ubannya, tidak ada alasan yang syar'i, barakallahu fikum. Nah, maka dia menyelisih sunnah Nabi itu menyemir rambut ketika tidak beruban. Nah, wallahu taala. Adakah kitab yang menjelaskan khusus tentang surga dan neraka? Kalau tentang surga, karya Ibnu Qayyim Hajjul Arwah ila Biladil Afrah. Barakallahu fikum. Itu bagus sekali ya. Kalau antum pengen tahu bagaimana seluk-beluk surga, itu kitab dibaca. Nah, indah, isinya bagus sekali. Kalau tentang neraka, sehingga saya Ibnu Rajab ada takhwif minan nar atau takhwifun nar. Imam Ahmad juga punya barakallahu fikum. Nah, apakah boleh kita berkurban Idul Adha menggunakan ayam? Ayam sori tidak boleh. Ya. Ayam sori tidak boleh. Barakallahu fikum. Hewan untuk kurban itu 3. Ya. Kambing, sapi dan unta. Nah. Itu pendapat yang disepakati oleh mereka para ulama. Selain daripada itu la yujzi, tidak mencukupi sebagai hewan kurban. Wallahu ta'ala alam bisawab. Nastahil qadar. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.